Walakad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Walakad atayna lan teman-teman paring ingsun luqmana ing luqman tak paringi al hikmata ing hikmah. Hikmah niku keputusan hukum sing bener ing hikmah. Tapi zaman akhir itu mana nih kiai hikmah nu kiai dukun. Ini kau mohon salah kaprah nih, sembrono nih, nopo sembrono. Allah sifatnya hakim, hakim nu ahli ngekei hukum sing benar. Renak hikmah mana nih dukun nu bahaya nih nopo. Kiai ahli hikmah mana nih ahli nopo dukun nopo kriminal mana nih nopo. Minha itu setengah sangi hikmah al ilmu tawi ilmu. Ilmu itu ngerteni hukum sak mesti ini, itu jenis ilmu. Wat dianatu lan solai beragama. Dianah itu beragama secara baik. Wal isobatu lan bener. Bener fil calling dalam pengucapan. Wahikamuhu tai piro-piro kata mutiarani. Hikmah itu jamai hikmah. Mana ada kitab hikam ini. Wahikamuhu utawi piro-piro kalimat mutiarani. Sinten? Luqman. Iku kasih rotun akeh. Maksuratun tur iso denukil. Maksudnya akeh lan ternukil, maksudnya teriwayatkan. Cara saiki terdokumentasi. Karena ana sapa Luqman iku yufti iku ifta sapa Luqman qabla bi sati Dauda sedurunge kautuse Nabi Daud. Wa adraka lan menangi sapa Luqman bisa tahu ing kautuse Daud. Dadi Luqman Hakim niku periode sedurunge Nabi Daud sampai menangi sinten? Ya, jadi mulanya kata ulama yang meyakini Luqman ini buatan nabi. Rajan tau pinter, ahli hikmah ini buatan nabi. Mergi tiang ajam, wis ajam, tukang ngangon wedus gak ganteng. Gak pati ganteng Luqman. Bareng Nabi lahir, Nabi Dawud wonten, ini langsung ninggal jadi pemimpin. Wa khudalan ngalap sopo Luqman, anhu sangking Nabi Dawud, al-ilma ing ilmu. Wa taro kalan ninggal sopo Luqman, ninggal al-futya ing memberi fatwa. Iku nunjukno nak teori ulama bener. Umpama Luqman iku nabi kan datangnya Nabi Dawud tidak memahjubkan dia karena dia ada nabi apapun pintere Nabi Dawud teko langsung dene napa ngaji dan meninggalkan napa fatwa niki jelas ya mergo kalah kelas tetep. Wa qala lan dawu sapa Luqman fi dzalika ing dalam masalah mengkono-mengkono akhdihi al-ilma wa tarkihi al-futya. Dawe ala aktafi idza kufitu. Ala aktafi ana ta ora ngalap cukup ingsun ida kufitu nalikane den paringi cukup sapa ingsun. Manane aku fatwae mergo dibutuhna masyarakat. Saiki ana rasul, ana nabi sing luwe ahli wis tak anggap cukup. Dadi aku nganggap cukup nek wis ditakdir dingeran yaiku dengan adane nabi sinten? Daud. Wakil lan den dawuhna lahu maring Luqman apa dawuh pertanyaan ayun nasi syarrun. Ayun nasi utawi dene manusa iku syarrun kok elek banget. Kala dawuh sapa Luqman alladzi la yubali in ra'ahu nasu musian. Iku alladzi ku wong la yubali kang ora peduli sapa ladzi in ra'ala mun ningali hu ing ladzi sapa anasu manusa ora peduli mereka melihat musian ing wong sing elek. Orang yang ketika berbuat buruk itu tidak peduli lagi ketika dilihat manusia iku elek-elek wong. Niku ngrusak tatanan. Ini kalau terangkan ya, orang orang tenan ya. Dados kalau aku pun neliti beberapa kitab, sak bijak-bijak ke ahli hukum, asal gak nabi, gak rasul, itu tetap bijak nabi. Senajan tu cara zahir nabi rasul itu penuh dengan ketegangan. Ya, saya ulang lagi penuh dengan apa? Ketegangan. Misalnya contoh gampang ya, ten. Kowe nak kepindah resiko, ibu yo jowo yo, bojo sitok kona'ah. Wes ayam, kok misalnya tukaran ya urusan Lombok, urusan Donjo kan ringan. Tapi kena bojomu papat itu tukarannya kan seru, no? Seru. Tapi cara hukum, mbah kowe iso nglakoni mbah ora, muga-muga ora iso. Paham nggih? Kowe kudu tetep yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdol papat. Piye-piye mau, cara hukum nulung wong wedok sitok iku apa? Mestine nulung papat iku luwe. Apik. Nah kecuali kenyataannya nerlantar orang sito elek apa mana nerlantar no mumpapas ayo. Tapi kue kudu sadar, sesadar saja. Karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang Rasulullah itu garwani songo. Nabi Sulaiman itu kabari brohin sewu Rogen tahu tak kok berarti setahun ketemu pisan. Nabi Dawud itu kabare 100. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Yaitu tadi, perempuan itu lemah. Saiki nulung wong lemah itu baik. Kalau nulung satu baik, dua lebih baik. Pasti begitu. Nulung tok demenan arah dirabi. Solusine dirabi mergo ki nulung tok rodayu mesti efeke apa? Wis demenan kok angel temen ngerangno. Oh, angel temen wis vulgar wis model ilmune ruhen wis apa vulgar. Satu-satunya cara supaya gak demenan apa? Dirabi. Itu cara, tapi ora usah lakoni. Wong kowe ora ngarah kuat. Tapi iki cerita. Lah Rasul kabeh iku garwane iku kathah. Era Nabi Muhammad dikurangi 9 untuk umatnya papat. Tapi umatnya papat itu dodake, prakteknya kiai-kiai Jawa Timur banyak bojone tetep papat, tapi sing tau dirabi 20. Kok sing loro iku cadangan apa? Sing loro kan dipegat-pegat anggere bar di anak. Gak dadi akhire rabine mau papat tapi tau ngrasakno wong 20. Tapi ora sandekan, kok nak sandekan Mas. Masalah dalam fikih. Nah. Apapun ndak cocok kita, apapun beda kita, tetap kowe kudu ngakon. Jajal sampean delok sejarah Wali Songo. Bunan-bunan ibene Kalijaga, kok Kalijaga ibene kan muk silang-silang mergo Joko Tingkir mantune iki muk silang kon silang-silang kabeh. Paham ya? Nah itu Rasul. Saya ulang lagi, itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko, meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani. Cara Nabi Luqman Hakim gak duwe nyali ngono gak duwe, tapi Nabi Dawud wani. Berarti Rasul mek wong saleh dhuwur dhewe ora tingkatane, tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Nah, itu kalau kita ndak punya nyali. Ini penting kula terangno, paling enggak kowe ra janggal kena apa Rasulullah para nabi ku berpoligami. Kowe ra iso nglakoni lah, aja terus janggal, kafir kena janggal. Kula nu gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibuli di media massa itu dikira karena poligaminya. Hingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hipersek. Karena seknya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hipersek, sek yang berlebihan. Ternyata penulisnya, kenapa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, dibiayai, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah sebab itu kan macam-macam. Karena satu tambah satu tetap satu, karena lari satu, kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling ya, apa berjudi. Atau delian, atau saya naik neng dia, atau delian barangnya. Tapi apapun itu, kita harus mirip-mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang satu itu baik, harusnya dua itu lebih baik, harusnya empat lebih baik. Kalau punya satu saja masalah, berarti empat lebih masalah. Kita hanya ngomong gitu terus, dan terus hukumnya piye, Gus? Hukumnya yang ngono, pokoknya paham ya? Hukumnya piye? Hukumnya yo. Jadi kayak kula mulang wong siji ku apik, mulang wong loro luwe apik, mulang sak musala luwe apik. Tapi nek engke mulang ora bener bodoni wong sitok wae dosa. Apa meneh bodoni wong sak musala. Hukume ya wis ngene iku. Lah terus piye? Ya ora piye-piye, pokoke hukume. Lah itu Rasul dengan hikmah itu, Rasul itu di atas hikmah. Nggih, Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini, tak dudono bodoni wong zuhud. Tapi luwih bodho kuwe ya, maksud iki bodhone wong zuhud tetep luwih bodho kuwe. Ana wong zuhud dikeki dhuwit wong kafir. Dikeki dhuwit wong kafir 1 juta misalnya. Aja partai, nek partai kan nyuap. Engko nang mbok contohno partai tertentu ning Indonesia sing non muslim aja contohne aja partai. Partai iku wis bulet bodho bulet ya. Sing bulet maksudnya. Tak baleni malah. Misalnya Mustofa kan gayane zuhud, jenggoten dilo terus kadang bebot rahum raroh wong pokoke modele jadab wis kaya wis soleh-soleh. Iku nak dikeki dhuwit non muslim 1 juta iku gak gelem, dipakano anake wedi haram, disumbangno masjid wedi ra ditampa mergo dhuwit kowe wong kafir. Dikekno bojone kok dadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ana wong saleh mau manfaatno duit 1 juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak, misalnya kowe ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdzirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong saleh mau nganggo ben dienggo wong fasik. Wong fasik pe demenan ra iso mergo ra duwe, gara-gara pokoke 1 juta ndek alat demenan. Kowe ra wani mangan pokoke wong fasik jebule malah dienggo demenan. Kowe ra wani mangan jebule dienggo keburu keburukan. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar itu. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah tok nampa sing sitok ora. Jare sing ra nampa, ulama kedonyan dikek pejabat fasik nampa. Jare sing nampa, Kiai Bento, iku dhuwit nek dicekel pejabat fasik, kemungkinane digo demenan digo fasik-fasik. Cekel kiai, saleh. Jadi ilmu mbek zuhud iku beda, Mas. Mulane kowe aku tetep dhuwur aku makome. Mbah ya kapan-kapan nak dhuwur kowe ya ora ro. Lewat jalur tikungan terus kayak nyelip. Makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manakibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal Al-Hunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinil maksudnya, yang mansub ilaihi, yang memang orisinil ada sanadnya. Bukan yang madsus ya, bukan kitab yang sebetulnya enggak karangan beliau tapi dianggap. Karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya madsus apa? Madsus itu cara hadis mudallas, sebenarnya Nabi nak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu napa madhab. Tak contohno begini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal dijak urip. Ruhin mbek Mustafa, ruhin niku tapi ruhin gak sufi masalah engko deleme mergo butuh duwe. Misalnya mus kowe saiki dikek di Abu Jahal, dikek duwe 1 juta. Kamu Mustafa, aku lho lor jenengan kok unik tak duit 1 juta nggih. Ampun, dosa. Sang karena Abu Jahal, Mustafa kek duit ra gelem. Terus digo tombok mbek Abu Jahal, digo tombok. Lah. Coba sekarang Abu Jahal make itu untuk tombok, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena andaikan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Lah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal gak make, ya sudah, supaya gak resiko makan haram. Kata Syekh Abdul Qadir. Tapi kalau jangan niru ya, kalau gak kelasnya jangan niru. Kenapa para Rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa coba? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam lah. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi enggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kevuan. Kata Nabi, saya diberi ilmu lima yang Nabi dulu enggak kasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa enggak boleh makan rampasan Firaun. Nabi Ibrahim enggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu ulama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi pilihan kok malah enggak boleh? Malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah. Taruh saja misalnya lah, tentara misalnya perang sama Papua. Papua yang pengacau keamanan. Bareng untuk celeng, untuk babi, terus dibalekno. Monggo ni gadani jenengan yo disate meneh. Aduh disita, tapi aja pangan nak babi. Nah contohnya tapi aja pangan mergo haram ainiyah napa? Paham ya? Nah termasuk contohnya itu wong wedok kan lagi sing senengane ruhin. Nah ada wong wedok kafiroh perang kalah kan cah wedok itu jadi amat mereka nak bebelak wong kafir monggo berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir tidak dikeloni ruhin kan terus ngelahirin cah keriting-keriting mu'min tetap manfaat lagi jenenge amat nama. Tapi ojo langsung mek salah sitok kan gentinya akad adalah ditunjuk imam ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang kok ana cawedok 10, aku imame. Iki rambuté lurus. Ya sik wae Ruhin. Sing gaul tawanan sini kowe Mustafa dadi tak silang-silang ben kuwapok ngrumat cah gaul ben bangkrut. Jadi ora kok langsung mek sitok halal, harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Ora perempuan yang terus ning Jakarta mbok cekeli mboten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni rugen tetap kalih nang mukmin. Senajan to mbawaling-biling tapi tetap mukmin. Kruiting pelayan tetap nang musala wong bapake merbot musala. Tapi nak dikeloni wong kafir ya nanti produksi. Sekarang pilihannya pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa. Kualitas ilmunya bagus mana coba? Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halalnya ghanimah dimanfaatkan sahabat atau zaman Nabi dimanfaatkan Nabi ambek diharamkan zaman Nabi Ibrahim kualitas haram ambek halal ambek ini ambek halal mergo halal plus darul mafasi. Saiki misalnya aku digarong penjahat, contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku gawa senjata bareng tak taluk no. Berhubung aku zuhud kok Mustafa monggo gadane jenengan beto wangsul ya digo jahat meneh blok goblok, paham ya? Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Ngono maksud paham ya? Timbang kembali ke gerakan Papua Merdeka. Ora iso terus Mustafa pepe khusyuk. Mboten hae haram niku haram. Terus mbawa cono salam taufik. Ora ono. Salam taufik ya ngalim sembrono, tetep ora koyo kuwe mazhabe. Faham tak maksud? Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun cara zahir nyaman yang soleh. Berhubung dunia subhat, aduk moh, paham ya? Tapi kayak jauh niru, nak soleh menginiki, aduk niru Mustafa. Tetap kulalah setuju. Kulah misalnya nyuruh saya, ada orang kafir nyumbang kulah 1 juta. Saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang, menerima itu lebih baik. Karena dengan saya sita uang 1 juta itu, kalau dia berzina, ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia pezina dipakai, kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, napa? Kowe paham tenan to, Mas? Dene gak ikhlas be ilmu ngene aku yakin. Sing khusuk-khusuk ning kene karepe be ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu, ilmu cocok ra cocok kudu mbok tampa. Wis saiki jawab kan, wayo ora wayo apa iki? Apa wayo? Wis paham ra dene. Tapi bahaya di kanggo kowe wayo ora wayo. Bahaya wayo jawab ae dadi hukume apik wayo tenak dipraktekno. Bahaya wayo. Lah iku sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Tapi ya wattaqwa. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mulane nggone Quran nak ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir, terus bojone kafir ku nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran bi fala tarjiuhunna ilal kuffar, lahunna khilul lahum walahum yakhiluna. Ora iso wong mukminah sing wis dakiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim, gak iso mat, aku rabi ku ntek akeh, mahar ku ntek akeh, biayane yo ntek akeh. Wa atuhum ma anfaku. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan, iku hebate Nabi. Jadi kalau baleni malih, mulane wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Aja nuruti rasa, Mus. Islam aja nuruti rasa. Islam ku nganggo ilmu se, engko lagi nganggo rasa. Ya mulane lah Luqman niku mok nyun sewu mok wong saleh. Tetap ilmunya sak ngisore Nabi Dawud. Nabi Dawud senajan to ya rada aneh. Aneh perang, perang yo rabi, perang rabi. Homan gak wong nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong-ngomong bijak ku kan ngono-ngono tok, tapi kan gak iso ngalahno nak rasul gak. Ngomong-ngomong hikmah yo perang ngalahno kebatilan, gak wani Luqman. Mulane terus Luqman gak wis cukup nderek jenengan mawon lah iku. Saiki gak gelem mung zuhud kon anut wong alim, ngrasa luwe saleh, luwe adoh sub sembrono. Ora oleh ana ilmu fatwa kudu anut wong alim. Wong alim biasane rada sarap sithik-sithik. Perkarane ya ruwet pancen. Hukume iku wis napa? ruwet. Paham ini iki perlu kula sampaikno ben jenengan ngerti. Ya dadi halale mulane kabeh nabi ku mesti apik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharamno honimah. Ya ono masuk akal, piye-piye donyane wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di dhuwit, ono sing krana rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan, coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Haram. Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal-usulnya dari oke itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi, membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya. Yang sudah rupa-rupa uang yang aduh babinya loh, nah, babi kan haram ainiyah napa? Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mulane terus fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Tapi ya wattaqullah. Karena ini riskan. Mulane ngaji. Jadi kenapa Lukman itu ketika ketemu Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud ya sudah di Nabi, dia langsung taslim memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan fat. Karena tadi ilmu wong soleh sekelas Lukman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko mereka melawan kebatilan tentu lebih mau lebih resiko. Tapi apapun itu, kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadah. Disebut la dororo wa la dir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilangkan. Bijak sekali Luqman Hakim, tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu ambiya, dibanding ilmu rasul gitu enggak kelasnya. Nane kula suwun sing ngaji kula nggih sing khusyuk-khusyuk sing saleh. Aku juga geman nyaingi ulama. Nah, masalah ilmu gak level. Tapi kena ngerasa luwe soleh, nggih monggo wong mau ngerasa soleh wae. Ora tenan wae. Mosok GR wae ora oleh. Napa GR wae? Ora oleh. Kula nggih nate diprotes, kula sering diprotes. Kula niku gumun kesuwen jenengan. Kula boten nate roh jenengan tahajud, tapi tak kaden aku ya gumun wae wong soleh. Soleh neliti wong. Ora oleh soleh kok neliti wong. Ning tinggon wong soleh ku sibuk mbek awake dhewe. Mung aku ora roh ketajuta ora kowe kok neliti. Karep kula badhe anut jenengan. Ya anut ngalime. Wah, angel. Ngerasa kecangkeman brono soalnya aku tahajud kira roh lening tikus jombo tapi rasa mitosno ning Mekah mri malah dadi fitnah dadi eling-eling kula suwon sangat nggih pokoke ngaji niku nek ilmu iku anut para nabi mlane rasul ku rata-rata wayo mergo nek cara logika mau nulung wong sitok wae apik lah saiki nulung wong papat luwe tapi nek agak adil kafir ge bayangno rasul kok gak adil. Lah soal kowe gak niru, aku ora mungkin adil, ora bakat. Adil. Dengar kawin yo ora perkara nulung. Perkara apa yo ora roh. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami dalam konteks Rasul. Setidaknya kowe gak janggal ambek nabi iku gak. Iku penting cara penting sekali daripada ke anut tulisane para LSM orang nikah itu poligami pasti karena sek yang berlebihan. Terus kue nulis iku ora tau ngaji aku, ora tau ngaji ulama, terus nuduh rasul poligami iku mergo hiper kafir kaya wong barat kelakuan kok ngono. Utek elek ngono. Paham, mlane kula nerangno emosi perkara ini kamu harus tahu wis ora iso nglakoni lah, tapi kamu tahu logika ilmunya tahu. Paham, ya? Paham sing maksud. Dengan demikian terus kue roh nabi wayah wah, apik tenan. Lho wong sito apik menen wong kena dinut tenan, kena dinut api tapi praktekno ojo kan gak kuat, praktekno tuntas yakin. Saroku kanca-kancaku sing wayah iku ya bar do sambet. Kulo de kanca lemu bareng wayah kuru tak takoki. Angger saiki takoki angger ana wong diet, piye carane diet kuru? Wayah jamin kuwi. Wonge akrab bae kulo. Dhisik lemu bareng wayah langsung kuru. Padahal bojo keduane wayu. Gara-gara iku dhisik iku ya apik mek dekne. Bareng dekne wayah mulai prontak dhisik sopan jenenge rong dirapi prontak termasuk prontak iku pas anake cilik iku wayah nyusui nek wis mutung gak gelem nyusui bingung dekne nyentak iku bojo anyar ra disentak ra gelem nyusui anake disusui sapi mosok nak sapi mbek sapi bingung terus kuru nganti saiki kuru Ngerti sing nganti saiki guyon nek takoki diet iku yo. Wah yo cara diet yo. Ya tapi wae kula suwun nggih ngaji nggih pokoke kena apa mulane sinten di antara yang didawakan si Abdul Qadir Al-Jilani teng kitab Al-Ghunyani iku kenapa ghanimah itu halal padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram lagi. Lah nek ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadahan kula niki haram jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kaya narkoba kudu dihancur ora oleh dinggo. Dadi kaya celeng, asu terus narkoba kudu dihancurno. Tapi nek kaya senjata mbok hancurno kan tabzir harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoke walhasil iku kudu ana penyitaan iki kudu ana napa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau tidak ya dihancurkan. Misalnya kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Anis kurli wali walidek. Hikmah pertama sing diajar no Luqman Hakim niku anis kurli wali walidek. Anis dini kelakuan ewa kulna letik sing ngucap kita ingsun maksud Allah lahu maring Luqman anis kurlillah boyo syukur siro lillahi maring Allah alama ing atas seperkara atau kang wis paring sapa wa kang sira minal hikmati sange hikmah. Dadi mah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur muga dhe pangeran. Apa perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali ku dadi wali besar wiridane ngeten tak warai tak ijazahi wiridane Sayyidina Ali. Ada tiga kalimat yang kata para ulama. Tiga kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak nabi tentu enggak membandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi enggak bisa kamu jadi si anak Sayyidina Ali itu di pemikiran yang enggak tertandingi oleh siapapun. Sawangane malah nganti ngalahno Nabi sembrono ya ora ono ngene kuwi. Si yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap enggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ngendikan ngeten. Ya Rabbi kafani izzan antaku nali robban. Wa kafani fakhron an aku nalaka abdan. Jadi ya Allah, cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan Engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren yang lahul asmaul husna yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antaku nali robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan Engkau. Wa kafani fakhron an aku nalaka abdan dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali ngatakan wa kafani fakhron an aku nalaka abdan. An aku nalaka. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur itu ya. Kafani izan antaku nali robban wa kafani fakhron an aku nalakan apa abdan. Jadi apa ya dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Jadi syukur sama Allah. Terus ketiga menyangkut zuwiyat lanat dunia. Misalnya begini. Rungokno ya Mus, kowe mengko nerangno kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning ngarep. Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kowe butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, kowe ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wong wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nak ora roh selamatnya itu enak, lebih nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya, jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kue kadung raduwe kan ra perlu berjuang untuk cara mengelola secara baik. Kue orang arah dihisap, kak arah tak kono pengiran. Piye tak kayak alpat kok, mbok gue sok nyombongi kau laku kan tidak ada gitu ngeraduwe alpat. Piye tak kayak duit 1 miliar kok ora zakat, kan kue gak duit. Nah makanya ini kata Sufyan As-Sauri, cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunia, ketika harta dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan, sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian Anda. Ya contoh gampang kaya Ruhin Mbak Mustafa, kan gak tahu tersiksa gak mangan stik, kan gak tahu roh nak ning donya iku ana warung jenenge stik. Nak kaya kula nganti saiki rung mangan stik, tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat, kadang kepikiran piye rasane mangan. Nak Ruhin kan gak mergo ora tahu roh. Enak dia enak Ruhin karena gak harus berjuang melawan kepengen mangan stik ngono. Nak kula yo berjuang, kadang kepengen waktune rapas. Mau bar maghrib Mbak Lelokman, kok wayang ngaji lek ora usah itu. Nak Ruhin kan gak perlu. Nah, sebetulnya orang-orang fakir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu gak presiden kan gak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita gak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Gak perlu manuver sana sini wong kowe ora ketua. Kangelan di kowe mbek ketua DPR. Kangelan mereka, kamu mempertahankan fakir kan tinggal berjalan saja kan wes melaku, status itu sudah jalan. Nah, Sofyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan ini diprotes, terus nak wong fakir carane syukur ku piye? Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan enggak dimintai tanggung. Enak endi wong sing ditakoki pangeran mbek ora, enak sing mboten. Ya mulane enak fakir. Terus ketika ditanya yang kaya, lah kula mon kadung duwe, syukure piye? Enak endi wong tok nikmat mbek ora enak entuk? Ya sanggep ae ngono. Dadi makanya terus gak padha-padha napa su? Padha-padha syukur. Lae balillah fa'bud wa kum binasin. Penting nek iswani nyembah pangeran kudu wani syukur. Lah syukur ditandai gampang guyu, gampang rileks. Lho kula mboten sombong, kula dhewean niku kadang nggih merengut, merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku ning kerajaane Allah merengut sawangane kok gak rido mek kersane pangeran. Niku tok mun kula istighfar. Sampai kula niku isin-isin banget. Karena bagi saya merengut itu masalah besar, koyo ora rido mek kersane pangeran. Jadi kula nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi anggere eling ketok kok gak rido mek kersane pangeran. Jadi malu, malu sekali. Impun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan niku nak sing guyu banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate. Dadi wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirron min khofi adzabi. Tapi nak pas dhewean niku sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka ya kadang, tapi nak nangis iku sirron apa? Yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan niku nak sing guyu banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate. Dadi wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirron min khofi adzabi. Tapi nak pas dhewean niku sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka ya kadang, tapi nak nangis iku sirron apa? Tapi ya ana kiai sing model walian. Tapi niku mboten pati madhab ya. Kula baleni malih. Dadi Sayyidina Ali terus diikuti para ulama. Ke Sayyidina Ali teng tareka-tareka di murid jeneng Hasan Basri. Hasan Basri dia murid Habib Al-Azmi terus nganti nggih Ma'ruf Al-Qurqi terus sampai kita, sampai Abdul Hasan Asadili di murid Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah napa As-Sakandari terus sampai kita. Era modern nggih wonten Said Abdul Al-Haddad niku sing ngarang Nasaihul Ibad terus. Kalau nunggu apal, ya. Yang terakhir misalnya kita menangi sengarangi anak tu Talibin Sayyid Abi Bakar Sato, yang mbak ibunya murid nengi Kiai Mahfud Termas, Kiai Mahfud Termas nih murid Mbak Fakih, Mbak Asim Asyari, terus Mbak Asim Duki Jenengan. Di Ansor barang lalu juga dengan Ansor, gue sana tu ya bodoh Mbak Asim nama Asyari Sembrono gitu tadi. Sing ngaji ya sana tu dok Mbak Asim, sing organisasi ke sana tu Duki nama. Ngakon ini mbok, nak sana tu bodoh, nak ngakon ini Duku. Penting kalau terang dong itu. Terus, jadi wong-wong sufirian gue gampang. Masyur itu Abdul Qasim Al Junaidi nanti ngengkan muridnya tuku daging. Misalnya Ruhin tak kayak duit satu saya. Ruhin tuku ono daging sak kilo. Ruhin teko mending ini. Gue surah cukup. Regane daging sak kilo gue 120.000. Jadi Abdul Qasim Al Junaidi. Ya wes nak ono Ruhin gawe murah. Wong satu saya pun buatin cukup malah gawe murah. Lah yo rasido tuku. Larang nak gue kepengen tuku. Angger gak sido tuku rak dadi murah. Jadi wong sufi dhisik ku cara ngadepi ku gampang. Ya yes, pokoke wong lama dhisik ku cek entheng ngadepi donya ku cek gampang. Kayak Kanjeng Nabi misalnya. Iku ketok anak Nabi tenan. Nabi nate rawuh saking perjalanan, wangsul takok Sayyidah Aisyah. Sah. bubur harisa sing mbok sediakno kanggo aku iku endi? Aku kepengin mangan. Sayang ya Rasulullah, bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawabin Nabi, ndak, yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih. Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, sama siapa? Wahalla kami malika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan-makan yang tidak penting. Itu hilang dadi WC. Yang masih adalah sing tak sedekahno ning fakir miskin, tak sedekahno ning santri ning masjid. Berarti ketika saya sedekah di masjid 200 ribu ya itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100 ribu itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100 ribu itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak gue makan-makan yang enggak penting atau melakukan sesuatu yang enggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadikan. Berarti kena duit 1 juta kok sedekah 200 ribu ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu udah gampang sedekah karena merasa itu yang abadi. Makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir. Karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang abqaita yang abadi. Lah disebut ma indakum yanfadu wa ma indawahi napa? Apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini. Waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV mungkin waktu yang hilang, tapi waktu yang tak pakai ngajar tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya enggak pernah merasa semulang Mustafa gunane apa ndak. Ini waktu yang nah contoh ya orang mesti iso minter nombong, itu kan takdir. Kan ngaji ra wajib pinter, sementing ikhlas, enggak mlebu swarga. Golek pintu sing guri-guri lah yang sementing mlebu. Serap penting liwat ngarep, malah ra sopan itu dalane para nabi, liwat apa? Soal dari ilegal, ilegal liwat guri, ilegal lah sementing mlebu. Di bangkok ngarep ra sopan, paham gitu. Jadi carane syukur ngoten kene apa? Cara pandang ngoten niku. Saiki gede dunya akeh mari hisab. Dihisab ora dihisab enteng di. Enteng ora dihisab, berarti fakir ya semelak jalur iku. Tapi di dunia ya syukur, jika ini nikmat ora dikai nikmat apa di. Apa dikai nikmat wis anggap ae ngono. Kira sing dikai nikmat ya ana masalah hisab, sing dikai fakir ana masalah ora iso apa-apa ya wis iku. Lah iku jeneng liyab luakum ayyukum ahsanu amala. Ya wis ngono ae kok dijerok-jerokno. Anishkurli wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Wa man tasabane wong yashkur iku syukur sapa man fa inna ma yashkuru angestine nyukuri sapa man li nafsi manfaat kedhi awak dhewe ne man piyambak. Wong syukur iku berarti ya manfaat kanggo awake piyambak. Di anna thawaba syukrihi krana sak temene ganjaranane syukure wong lahu kedhi wong dhewe. Wa man tasabane wong kafara wong ngafiri sapa man nikmat ing nikmat fa inna wa mung sak temene Allah ghani kun dat sing ora butuh. Semoga maknanya rabuto an khalqi sangge makhluki Allah. Hamidun tur zat sing puji, mahmudun tegese den puji fi sunihi ing dalem tindak lampai Allah. Pun. Mulane kula suwun nggih kata kafir sing teng kene nabi, teng kene hadis-hadis niku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi maknanya kafir mboten nyukuri nikmat. Kuwe aja kaya wong-wong khawarij, kadang madhab sakniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang sing ekstremis. Ana wong zina jare kafir, nglakoni togel jare napa? Kafir, melok multi level jare kafir. Angger dosa diarani bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu maknane mungkiri nikmat. Dawuhan kafir keluar dari napa? Islam niku mun ijma'e ulama. Misalnya Nabi nate dawuh ngeten ngene rungokno. La yazni zani hina yazni wa huwa mukmin, wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mukmin. Ora ana wong zina saat zina dia berstatus mukmin. Tidak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknanya ngeten. Kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiroh, pelaku dosa apa? Besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir, maknanya mungkiri nikmate Allah, bukan keluar dari napa Islam. Jadi niku jelas niku mun ijma' ulama, mergo kata kafir yang digunakan untuk orang Islam niku maknanya ngafiri nikmat. Kados ayat niki napa anishkurli wali walidayk, terus sak terus ayat wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa mang kafara. Sakniki kafir teng mriki keluar dari Islam apa kafara nikmat? Kafaron nikmah. Mulane Imam Suyuti nafsiri wa mangkafaro ayyin mata. Mboten kok ngafiri Allah tapi ngafiri nikmat. Terus kedua, bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mungkin enggak keluar dari Islam, mboten mungkin kan, karena Nabi itu maksum, Nabi itu terjaga dari dosa kah? Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, dia mengatakan, beliau mengatakan liyabluwani aashkuru am akfur. Semua kerajaan ini untuk nguji saya, aashkuru, bisa saja saya syukur, am akfuru, atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak syukur. Ora kok apa? Menjadi apa? Keluar dari napa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda hafal yang biasa mbok pidato. Ini ku ayat la in syakartum la azidannakum. Bandingannya wala ing kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulane ngaji. Ngaji ini ora tahu. Tahlilan bid'ah kafir. Wabeh zina kafir, tahu dosa gede. Kafir pegawai bank rentenir. Ngaji rata cangkeman. Terus mbok yo ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang corong Jawa kosok balene lawan katane napa? Syukur. Kata la in syakartum la zidannakum wa la in. Jadi namanya yo ngeten tok, la in syakartum kowe nak syukur tak tambahi. Nak ora syukur, ora kok kowe nak syukur tak tambahi. Nak kowe ora Islam. Yo kacung bara syukur kok langsung menculot. Ora Islam iku ngajine kiyaine sapa? Paham ya, dadi wong ngaji, dibek ulama sing waras, sing ilmune bener, sing ra seneng dhuwit ana tambane. Bahaya wong seneng dhuwit iku bahaya. Nak dhuwit ra apa-apa, tapi bangsa seneng wis bahaya. Kowe sadung seneng wis terusno wae. Wong ra ulama wae, napa? Wong ra ulama wae. Allah nyifati Rasul itu ya qaumit tabi'ul mursalin. Mursalin sapa ittabi'u mallaya salukum ajron. Dadi ciri utama Rasul itu rapati seneng ulama itu waras satu lambia ya sak kadare butuh sing pantas-pantas sing urip ya butuh duit. Tapi go lucu-lucunan wae aja dimani. Nah kowe kan iman tenan ora di duit kukar kukur terus ra iso turu. Dunyo entek ja runtuh. Subhanallah. Sembrono. Ya ini jelas ya, ada tiga ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak napa syukur. Gini ki ayat niki wa may yaskur fa innama yaskuru di nafsi wa man kafara. Terus Nabi Sulaiman napa liyabluani aaskuru am akfur. Ini yang terkenal gini napa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari napa Islam. Lane kira usah monis wong liya keluar dari Islam terus halal darahe. Ndak seperti itu mazhab ahli sunnah nggih. Yang bener-bener keluar dari Islam itu kaya kowe idak-idak Quran terus darani Muhammad pembohong. Lha iku tenan keluar dari napa? Nak trimo bodho niku identitas wis biasa wae. Bodho niku kan wis terlatih mulai cilik. Lha cilik wae kon sekolah sing bebo loro, mulai cilik wis pinter. Napa? Pinter bodoh, terlatih tenan. Ya iku ora nganti kafir ya mo. Ya mo bodoni jenenge. Dosa ya mbon sepuro pangeran ya ora sida. Wa manti sapane wong kafara iku ngafiri sapa man? Ngafiri an nikmata ing nikmat. Tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu napa wa taala. Mo ngafiri napa nikmat. Fa inna buham ka sak temne Allah wa niyun dat sing semugi an khalqi sangge makhluk Allah hamidun dat sing terpuji. Mahmudun tegese ingkang den puji fi sunihi ing dalem tindak lampahe Allah. Waskuran ilinga sira Muhammad izqala nalikane dawuh sapa Luqman Luqman ibnihi maring anake Luqman wa wa halite Luqman yaiduhi wa nasihati sapa Luqman hu ing ibnahu dawuh ngene ya bunayya la tusyrik billah ya bunayya hu anak ingsun tashiru isfaken utawa lafat bunayya ku tashir sing krana welas maksude ngene anake ya wis tuwa tapi tetep diundang ya bunayya anak cilik mergo kowe brengosen lae nek cara wong tuamu ya cah cilik mulane kok kowe brengosen lae le rene tuwa-tuwa diundang. Mereka cara orang tua kowe ya lucu terus. Masih beringosan, jenggotan, piye-piye. Bagi orang tua itu caci. Caci. Mereka tasiru isfakin. Di tasiru mereka ngerasa welas. La tusyrik billah. Macam orang tua itu aneh. Kulau itu gak sakit tua itu sekiai. Orang gerisuk itu dari yang tegani ibu. Tak kona bahak ini di sarapan tau urung. Udah setua itu. Ada nganti isin kulau. Perkara ini dikoyok itu caci. Jadi orang tua itu. Ngerti. Setahu kula njenengan ngoten, wis ngoten. Mbok aku ebek anakmu potongane ora perhatian. Bro. Kowe tau kan digolek ibumu kon sarapan. La tusyrik aja sirik sira billahi ing Allah. Inna sirka sak temene sirik billahi iklan Allah la zulmun yaktine zalim azimun kang gedhe. Kok lah niki jelas kalau sirik ya disebut sirik la tusyrik billah. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa sirik disebut nyiriki siapa? La tusyrik billah. Ora kok kabeh dianggap sirik buat nak nyiriki Allah lah iku lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Ya dianggap hukum napa. Mulane kritiknya saya Ramdan Al-Buti kula riyen teng sarang sing mucal Kubrul Yakiniyat. Kula riyen nate mucal Ma'had Ali. Kula nu megang kitab Kubrul Yakiniyat karangane saya Ramdan Al-Buti itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom teng Buti Syria pas ngajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik. Kalau orang tawasul Nabi jari sirik, tawasul kuburan jari sirik, padahal hanya tawasul. Memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah, karena orang ini merasa enggak layak komunikasi langsung dengan Allah, sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Faham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat, ditanya, sudah sembuh? Sudah. Dan mereka menjawab, syafani tobib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan menyembuhkan. Kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nak obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih. Kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir, warek bar mangan. Hen, gak mangan nih? Gak Gus. Kenapa wis warek? Lah kok warek bar mangan? Kafir. Mergo ngisnatno warek ning pakanan. Kenapa Hen ngantuk? Lah wau ora turu, kafir. Nah, makanya kata saya Tromdon Al-Buti, orang mukmin itu punya bahasa semuanya itu nuruti adat. Nggih semuanya itu nuruti adat. Tapi ning atine tetap yakin nak Allah tok sing Al-Fa'ilul Mukhtar. Hanya Allah sing hakikate pelaku. Ya kan mesti wae kan. Misale wong tak takoki, kenapa hen ke ngaji ngantuk? Wau mboten tilem. Kenapa bingung gak duwe dhuwit? Lah wingi lara, nggih. Saiki semari pun badhe ngombe budrek. Iku pirang kafir ae mong. Mergo semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah. Ya sesuai ngene. Kenapa hen lah wingi kriting kok saiki gundul? Lah dicukur ra gundul, Gus. Kafir mergo ngisnatno fi'lu selain Allah. Lah anak kowe kepengin ahli tauhid tenan. Kenapa kriting? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa ora dhuwit? Kersane Allah. Kenapa ngising? Kos-kos terus. Sembrono. Dadi makanya ini masalah. Ya mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai ana kata-kata al adat muhakkama. Adat itu boleh jadi hukum. Makanya kata kitab hikam, kata kitab hikam. Andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan ya, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kena apa kowe ngewangi agama tenanan? Wes aku kudu ngewangi Allah tenanan. Terus berarti nak ra tak ewangi repot ndekne. Sembrono. Ya Tara. Ya wis pokoke bahasa iku saking senenge Allah istilahnya kayak nulungi Allah. Tapi ning atine wong mukmin ora kok nak ora tak tulungi. Wah kerepotan. Oh ya ora ono ngono. Goblok ora barbar. Maksudte yo ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah istilahnya yo nulungi. Mas Ruhin yo tau ngomong ngono. Aku tak pikir Gus sing dibutuh dipikir kuwe lha opo ge mikir aku. Tapi bukti seneng sawangane yo mikir meskipun yo ora manfaati tapi kan go kan yo keren sawangane murid terus mikir nasibe apa guru kan keren apa Mustafa yo tahu ngono mikir aku seneng dunyo pokoke dungane wis bagus baksiat sawangane kan buta dol dungaku luwih mandi timbang dungane dene tapi kan go nunjukno mahabbah muni ngono apa muni ngono la wong Islam kabeh seneng Allah nang istilahno yo aku nulungi agamane Allah tak rewangi ngene iku demi bela Allah tapi ra ono ning atine nek ra tak bela Allah krepotan yo ora ana ngono iku mergo atine muk mukmin mulane kabeh omongan iku mahmale alal mahabbah muk saking seneng senengi. Iku disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ora ana wong Islam takok, "Kowe gak nulungi apa? Apa ora buta pertolongan? Kowe gak sujud? Apa ora buta sujud tem Siti Jenar kene." Bocah kok sembrono. Mulane omongan niku ya ora usah di ngaji mulane wong iku ngaji ben roh duduk perkara. Makanya kata saya teman-teman putih itu enggak perlu seperti itu. Tapi saya yakin ya, Wahabi yang alim ya enggak seperti itu. Saya sering ketemu. Ya, kalau ulama mereka ya damai, ya udah gejol-gejolukan biasa. Itu kan kadang muhibinya yang salah letak. Kalau ulamanya ya udah baik. Ya sama lah. Ulama kita ya semuanya baik. Tapi kena wong-wong sing salah tafsir koyo ruhin-ruhin ya, terus jadi ilmu itu ruwet napa? Piye-piye ruwet ben ku rame-rame nang donya, menyang donya nggone napa? Ruwet darul bala, menyang donya napa? Darul bala. Menyang donya beke napa? Tapi saya pastikan iki kula warai iki dados Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kula bali Allah mentoleransi kalimat sing digawa napa? Adat. Mane disebut ulama mulai riyen dawuh al adat muhakkamah. Angger adat iki wis dadi hukum lah. Adate wong mukmin iku wis yakin kabeh kersane Allah. Tapi nek ning kalimat dolonggar, misale bar mak, kene apa warek ya muni bar mangan. Kene apa kok seger ya bar ngombe. Berarti kayak ngestatno warek ning pakanan. Berarti nganggep pakanan iku serius. Berarti pengganti Allah ya ora ana perasaan ngono iku ya ora ana. Ya omong ae napa? Omong wae. Ya mau lah nek mbok mafhum mak rusak. Kalau kita ketemu Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, kita tak dungakno selamat. Nak ora. Oh, loro. Terus mbok mafhum cara intelektual ilmu mantek. Saya doakan selamat. Kalau ndak dia dalam bahaya ya kafir kowe. Kowe muni Assalamualaikum ya Nabi ya saking senengem terus uluk salam. Tapi ora ono ning pikiran tak doakan selamat. Kalau ndak Anda dalam bahaya ya ora ono goblok kok nganti ngono. Pokoke bukti seneng muni Assalamualaikum ya Nabi. Ya padha kowe seneng pacaran terus kowe muni dik kowe ku ayu. Asline ra mbok arani ayu ya wis. Ayo, mulan bener pacam wis roh. Wedati wong omong iku mbok bukti mahabal, nek omong wis ora ana gunane. Omong kuwi asline kan wis ora ana gunane wong-wong wis. Ya mesti gimana gunane wong nggo waduk mrene jeding rohin tak takoki mrene tiven badhe adus ngono. Karuan maro jeding ya sampeyan mepet adus. Ya sing cuma pantes ditakoki yo. Jawab. Masa marah jeding apa ngobong jeding kan ya lucu. Masa jeding apa di ngobong kan ya ora lucu. Ya biasa wae ngobong ya ngono iku. Mulane innamal kalamu la fil fuati wa innama ju'ilal lisanu alal fuati dalila. Mulane cara ahli mantek kan kalamu ora ana gunane, mau nunjukno apa yang di hati. Sebenarnya kalamku wis ora ana gunane. Ya mau kowe misalnya seneng pacaran terus muni dik kowe ku ayu. Maknane iku kowe seneng. Mergo ana wong ayu liya sing ra seneng kowe kan ya moh omong ngono. Kok kurang penggawean. Padahal wong liya luwe ayu. Kowe ngono kok ora ero apa? Lah misale meneng iki ben pengising. Masuk wong liya sing ngising ya akeh. Maksude aku takok iku bukti seneng. Mulane tak perhatekno sing apa ngising ya ora ruhen to. Tunggale kowe muni pacar ayu sing ayu ya ora. Sing ngomong ayu wis pirang-pirang kowe iku mok melok-melok wae. Tadi aku mulai cari ilmu mantek ya, boleh balik ya. Innamal kalamu la fil fuadi. Sebetulnya yang benar-benar kalam itu apa yang ada di hati. Cuma ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Lisan itu hanya menerjemahkan apa yang ada di hati. Mulai berhubung kini seneng Allah, terus seakan-akan heroik muni bela. Allah ya ngono tok ora kok nak ra tak bela Allah. Wah, ya kafir kowe darane. Yes pokoknya angger seneng mesti ana ekspresi. Yes ngono tok, ora kok diterus-terus tok paham. Mulane kita sujud. Sujud mbek pangeran. Apa pangeran ning isor nganti mbok sujudi ya ora ana. Bukti kita tunduk mbek Allah diekspresikan lewat sujud. Lah kowe bukti hormat mbek Allah nak donga iku tangane mengeneng adamu. Nggo mbuktekno nak Allah iku di tempat yang luhur. Ora kok terus lah Allah ning dhuwur mulane nak donga. Ya nak contone donga nak sujud. Terus kemene Allah ning isor? Ya ora ana ngono-ngononan. Pokoke kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin Allah fi makanin ulwiyin di tempat yang terhormat to. Donga mengadahkan tangan kelah. Ya sing ngono to. Wis di luar iku wis ra ana. Wong wis entek ilmune to kono. Ilahuna intahal kalam. Wis sudah intahal kalam. Disebut wa anna ila rabbikal muntah. Ya kabeh ku klimake ning Allah Subhanahu wa taala. Cuma kene iku duwe hukum adat. Hukum adat itu ya mau pantese wong ya ana sing diomongno. Nggih pantese wong ya ana sing di omongno. Misale kaya madhep ngulon salat disebut mustaqbilal. Lah saiki berarti kaya sujud ning Ka'bah kafir kowe. Kenapa madhep kiblat? Mergo Allah ngutus kita nak salat madhep kiblat. Lah nak hakikate kita ya ini wajah tu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardo. Kita madhep ya madhep ning Allah. Cuma pantas-pantas sih ngulon disebut mustaqbilal kiblat. Tapi kira tunduk be kiblat, tunduk entep be Allah mergo sing ngutus iku. Ngono kok ora ero. Kabeh anggar salah omong dianggap kafir. Omongan iku ora penting. Omongan iku kan wong ya wong bingung kan. Wis ngerti nak kancane ngulon takok. Apa ning ndi? Ya mergo pantas sih ketemu kanca ku takok. Ya ora ono maksude. Lah sing takok iki mangkel mengarep. Karuan bedino ketemu amin takok ya pening di sesuai sing takok iku mangkel tapi mengharap lah kok di kok guri itu bukti itu kan omongan bener tapi kue dijawab ngono mangkel tau ora jawab mangkel karena omongan itu sih ditompok kuping sing nunjuk no mahabbah balik kue takok ya pening di iki lo apa golek sate klata bar kondi bar nyate iku sing takok seneng senajan ono jawaban sing mesti luwih bener pening dia mengharap konti kok guri tapi omongan iku kan ekspresi mangkel melane ora ditom serajan to bener banget ra timo bener-bener nah, melane wong kon wiridan sesuai kadar mahabbah melane Rabi' Adawiyah iku masyhur itu ya Allah kenapa engkau Tuhannya orang banyak. Saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau, mendekap engkau. Kodek ini sangat senangnya pengirahan kecewa. Jadi kan tak senangnya, tapi sayang kok pengirahannya wong akeh. Saja ini pengirahan kutok. Saking senangnya, kenapa engkau Tuhannya orang? Saking senangnya. Jadi kalau orang senang kan ingin taksis, ingin khusus, menguasai miliknya sendiri. Dan itu ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang? Tapi turu itu, gak iso turu, gak wan. Ya Allah, saya tidak berani tidur. Nanti ada waktu yang saya tidak bersama engkau. Kowe wong tunggu ngono pengiran ora percaya. Ngomong ae utang make. Tapi nek Rabi' Adawiyah swanger tenan nak dulu. Wali tenan. Masyhur dene anggere dalu mlaku-mlaku. Kan dene sak era mbek Hasan Basri. Hasan Basri sak alim-alime tabiin. Entek ilmune dene. Ambek sinten? Rabi' Adawiyah. Ana cari Fathul Mu'in niku Rafi Adawiyah sering jagongan mbek Hasan Basri sing sitok alim fikih alim-alime tabiin sing sitok wong wedok alim-alime wong tabiin wong tabiat lah cari Mu'in kowe nak ndarani temu wong lanang wedok sing gak mahram haram senajan to padha tuane kowe ora iso gawe dalil nak Rafi Adawiyah sering jagongan mbek Hasan Basri nak kowe wis koyo Hasan Basri sing wedok koyo Rafi Adawiyah wis tak halalno jagongan cari Fathul Mu'in saking mangkele khawatir perilaku wong sufi ditiru. Kan masyhur debate Hasan Basri mbek Rabi'ah. Rabi'ah Adawiyah iku nate beto segelas air dan sak obor. Mbek uplek obor kan takoki. Kamu mau kemana? Akan kubakar surga ku padamkan apa? Neraka. Nak ndonga ngene, ya Allah, jika saya menyembah engkau karena takut neraka. Neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga. Dan jika saya menyembah engkau karena ingin masuk surga, bakarlah surga sehingga saya selamanya tidak akan masuk surga. Karena dia merasa malu, piye-piye swarga iku makhluk, jenengan iku khalik kok tak trimo tak padakno makhluk. Kan isin. Lah kula nyembah jenengan itu kan harusnya maksud. Kula baleni malih. Harusnya kita menyembah Allah itu kan wis kecekel maksud kita karena Allah itu al-maksud. Ridho kamatlubi. Ketika Allah itu wis maksud sebagai zat pencipta, kowe ndadekno Allah ini pelantara. Gusti, jenengan tak sembah. Niku mau nggo uang muka nggo DP ben kula saged mlebu swarga. Berarti Allah sing mestine maksud mbok dadekno trimo pelantara. Iku sembrono ta ora utek elek ini. Kowe nyembah Allah demi swarga artine ngene, Gusti kowe tak sembah, jenengan tak sembah, tapi ini mau niku antara mawon. Pokoke mlebu sembrono kok. Wah, ratri mau sembrono. Jika mental saya gitu ya Allah, swarga ini jatah kulo obong. Kulo ras swarga, swarga. Ya omongan ini ku bukti mahabbah. Lah tapi kau ngomong Gusti kulo nyembah jenengan belum swarga itu ya bukti mahabbah. Kau kan iman istiqad dari kiaimu nak nyembah pangeran belum swarga. Terus gak faham terus malah muni ngono. Ya oleh wae, umpamanya ra paham. Faham sih penting omongan bukti mahabbah. Gak penting omongan bener tak salah sih penting. Mergo nak omongan iku bener ya koyo mau ketakoki wong kok ngguri bener ta salah? Bener ta salah? Bener. Merendi mengarep bener ta salah? Tapi mangkelo. Ngono iku mangkelno. Lah iki nek seneng bojomu kan jare ayu. Tapi bareng gedeng bocah wae sing alor ngidul. Ya jane nang wong ya go tai ngalor ngidul. Nah mulane nek seneng jare koyo permat apa permaisuri, tapi nek lagi gedeng upilen gowo. Wis ngalor. Iku omongan bener tapi mangkel to ora? Gak omongan iku bener ta salah? Mangkel to ora? Kok diarani kritik tapi gak mangkel karo ngene wis keseringen apa ngene. Tapi kan omongan bener. Amalane wonten makalah-makalah sing disebut teng kene kitab Tata Tsaud satu hatu sufia, satu hati itu omongan bener ta ora tapi bukti mahabbah. Napa bukti? Itu masyhur teng kene kitab-kitab. Kan wonten niku masyhur. Niku bareng niku lo sering cerita tentang mereka kekeringan panjang terus Nabi Musa istisqo bareng Nabi Musa istisqo tetap ra mandi padahal Nabi Musa kekasih pangeran. Stakok ya Allah kenapa istisqo saya tidak mandi? Karena di antara kalian ada sing namam tukang adu-adu. Nabi Musa ya usul gampang to Gusti tunjukkan itu siapa nanti saya usir dari pangeran. Aku ngaramno adu-adu. Nah aku ngomong sing iku sapa aku adu-adu. Pangeran ya lucu. Sa aku iku ngaramno adu-adu. Nak nyebut wong iku sapa ora berarti aku adu-adu. Ora tak dudono ke. Ora berarti gak mandi terus ya ora mandi wong tetep ana sing. Tapi solusine ngene wae. Kowe methuki kawulaku jenenge Barah. Petuki iku kekasihku. Innahu athakani al-yauma salasa marra. Dekne iku guyokno aku sedina minimal ping 3. Dadi Barah iku wong sing iso guyokno pangeran. Redaksine pancen innahu athakani. Bareng Nabi Musa golek ketemu ana cah ireng elek ireng jenenge Bar. Nabi Musa binurin nubuah tahu. Anta Bar, Bar binuril wilayah ya tahu anta Musa. Nah, padahal ora tahu kenalan, kan ora tahu SMS-an ora tahu kenalan, tapi ini binurin nubuah yang satu binuril wilayah terus. Jare Nabi Musa, aku dikongkon pangeran, kowe kon njaluk udan. Jare pangeran nak ora kowe ra mandi. Dungane iki elek, welek tenan cara syariat. Ya Allah. Kasih saja hujan. Apa angin udane sira nurut jenengan nganti ra ono udan. Apa stok udane jenengan rahmate pun tek nganti ngirit ra ono udan. Dudu waleh banget. Wiku aku lapal pokoke maknane ngono. Napa stok rahmat udane jenengan tek nganti jenengan irit ra ono udan. Dadi jenengan saiki mulai kentekan, mulai tukane waleh banget. Abek Nabi Musa apik napa? Dijotos. Perkarane iku melanggar fikih cara ono. Melanggar fatwa MUI lah cara ono. Seketika itu udan. Terus ketika Nabi Musa pejotos, Allah jawab ngoten. Aja sa, idekne guyokno aku sedina iku salasan apa? Mar. Dadi idekne nak ngumpat iku. Lah soal mereka maksiat, maksiate mereka itu ndak madoroti jenengan. Mereka maksiat semua ora diakibat ning jenengan. Ora diakibat kok jenengan pikir. Ben nak wis wong maksiate ora madoroti jenengan. Karo dene jenengan sugih udan ra bakal entekno udan langsung. Iku ning riwayat ora ana mukadimah, ora ana istighosan sik ora ana kabeh. Mung kekasih pangeran menangan kowe istighosan sik ora mesti. Nah, tapi yang seperti ini itu ora kena mbok tiru. Ini jenis satohat, satohatu sufia. Yaitu kaya Robi Adawiyah itu nama satohat, satohatu wong sufi sing wis usul ning Allah. Terus dia ngomong enggak sadar, tapi semuanya itu ekspresi mahabbah. Semuanya itu ekspresi napa? Iku mau kaya Robi Adawiyah ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Dia kecewa karena dia mencintai Tuhan wal mahabbah atas balu sirkah karena cinta itu enggak nerima diba. Aduh, tak senengi ngono kok jebule wae wong. Agen. Pengeran wong akeh jek ora oleh sembrono. Tapi dekne gak kepengin cintane badak wae direbut wong. Jadi cara Robi Adawe kok jek urip menangi ana wong sing seneng apa kaya dekne ora trimo. Ojo, iki wae kutok. Lah kowe tenang ae pengeran disenengi wong akeh tenang. Dasar rapati sen. Roh pangeran dipek wong wis tenang. Mestine ana wong istighosah kene kowe terus nangis. Itu milik saya kenapa mereka minta? Terus mbok saingi istighosah yang di atas mereka malah ora pek-peken lho sembrono. Mulane kula suwun nggih ampun gampang ngafir-ngafir roti yang pun anjenengan ndel kula nggih. Ndak semua istilah kafir yang ada di Quran dan hadis itu maknane ngafiri iman tapi ngafiri napa nikmat. Gini iki ayat wa mayyaskur fa innama yashkuruna bi nafsihi wa man kafara. Nah, kalau tentang salah yang hubungannya Allah niku Allah ngendikane nggih jelas misalnya teng mriki wa izqala luqmanu saterusé la tusyrik billah. Jadi disebut konteks syiriknya kepada siapa? Kepada Allah. Faham ya? Kalau itu betul inna syirka la zulmun adzim. La tusyrika aja syirika sira billahi lan Allah inna syirka saktemene syirik la zulmun yaktine zalim adzimun kang gedhe. Faroja amangka balik sapa ibnuhu ilaihi maring abihi. Maksudnya ilahi maring abihi ayla dini abihi atau ilahi maring Allah berarti gelem Islam niku sami nggih. Wa aslama lan gelem Islam sapa ibnu wa alami wasallam.